Bismillahirrahmanirrahim. Wa illam yafadil al-fatihah. Ini kelanjutan dari video sebelumnya, yaitu gugurnya kefarduan sholat jenazah dengan satu orang laki-laki. Gugurnya kefarduan itu walaupun yang melakukan tidak hafal al-fatihah ya. Jadi tidak hafal al-fatihah itu tidak mempengaruhi gugurnya kefarduan sholat jenazah yang dilakukan oleh satu orang laki-laki. Jadi kata wa illam yahfadil fatihah ini adalah goyah ya, goyah atau batasan maksimal hukum, goyah yang ketiga ya, goyah yang ketiga untuk batasan hukum gugurnya fardu kifayah dengan satu orang laki-laki. Jadi maksudnya adalah kefarduan itu gugur dengan satu laki-laki walaupun dia tidak menghafal al-fatihah dan juga tidak menghafal penggantinya ya, wala ghairaha, tidak pula menghafal ganti dari al-fatihah, ganti dari al-fatihah sesuai dengan aturan di sholat yang lain, yaitu mengganti al-fatihah dengan surat atau ayat Al-Quran yang lain, kalau tidak bisa diganti dengan zikir ya, diganti dengan zikir. Bal waqafa bi qadriha, jadi tidak mampu membaca al-fatihah, tidak bisa menggantinya, dia hanya diam selama bacaan fatihah dibaca. Walaupun demikian, satu orang laki-laki itu tetap bisa menggugurkan kefarduan mensholati mayit walau ma'awujudi man yahfaduha, walaupun dia bersama dengan orang yang menghafal fatihah. Jadi ini juga goyah ya, juga batas maksimal hukum gugurnya fatihah dengan seseorang yang tidak menghafalkan gugurnya sholat jenazah dengan orang yang tidak hafal fatihah, yaitu kefarduan sholat jenazah itu gugur dengan seseorang yang tidak hafal fatihah walaupun dia bersama dengan orang-orang yang menghafalnya. Jadi ini goyah yang ketiga. Kemudian Ali Subramalisi menjelaskan bahwa andai kata ada seseorang yang hanya bisa membaca fatihah saja, apakah dia mengulangi fatihah di seluruh takbir atau tidak? Jadi dia tidak bisa membaca sholawat, tidak bisa berdoa dan lain-lain, hanya bisa fatihah saja. Dalam penjelasan Ali Subramalisi, hal itu perlu dipikirkan, hukumnya perlu dipikirkan. Tetapi yang lebih mendekati kebenaran adalah mengulang-ulangi al-fatihah di seluruh takbir. Jadi kalau ada orang yang hanya hafal fatihah saja untuk sholat mayit, dia boleh mengulang-ulangi fatihah di seluruh takbir, karena fatihah itu bisa menggantikan tempatnya doa ya. Bisa menggantikan tempatnya doa. Labi unsa ma'a wujudihi, kefarduan sholat jenazah tidak bisa gugur dengan dilakukan oleh perempuan kalau ada laki-laki. Jadi jadi kalau ada laki-laki kemudian sholat jenazah dilakukan oleh perempuan, maka kefarduannya belum gugur, dan hukum yang sama dengan perempuan adalah khunsa. Khunsa atau orang yang status jenis kelaminnya belum jelas ya, belum jelas. Jadi adanya orang laki-laki ini juga memasukkan anak kecil yang mumayyiz, yang sudah tamyiz. Jadi kalau ada seorang yang meninggal kemudian yang mengetahuinya hanya satu perempuan atau khunsa dan juga anak kecil yang sudah tamyiz laki-laki, maka yang bisa menggugurkan itu anak kecil yang sudah tamyiz, karena anak kecil laki-laki yang sudah tamyiz itu dianggap lebih sempurna daripada perempuan dan khunsa, dan juga doa anak kecil itu lebih mendekati untuk dikabulkan. Juga alasan mengapa perempuan tidak cukup menggugurkan fardu kefarduan sholat jenazah adalah dikarenakan hal itu dianggap menghina mayit, ya, meremehkan mayit karena disolati oleh perempuan. Kemudian Ar-Romli dalam kitab Nihayatul Muhtaj menjelaskan bahwa yang lebih sesuai dengan kaidah fikih adalah yang dimaksud dengan adanya lelaki, yang dimaksud adalah lelaki yang mendatangi tempat sholat mayit, ya, tempat sholat mayit. Ini kalau di Fathul Muin kan menggunakan kata wujudihi, wujudihi kan artinya ada, ya. Yang dimaksud ada itu adalah mendatangi tempat sholat mayit, bukan ada secara mutlak, dan juga bukan, yang dimaksud bukanlah keberadaan lelaki yang kurang dari jarak kosor, ya. Jadi harus ada lelaki yang mendatangi tempat sholat jenazah agar perempuan tidak bisa menggugurkan kefarduan. Kemudian ada pertanyaan, ya, ada pertanyaan, yaitu mengapa fardu sholat jenazah tidak bisa gugur dengan perempuan jika di sana terdapat anak kecil yang tamyiz, padahal yang mendapatkan khitab, yang mendapatkan tuntutan itu perempuan, bukan anak kecil. Jadi khitab atau perintah-perintah syariat itu kan ditujukan kepada orang-orang yang sudah balig, sedangkan anak kecil ini belum balig. Kalau ada perempuan dan anak kecil laki-laki, itu kan yang mendapatkan khitab adalah perempuan, tidak anak kecil. Mengapa yang bisa menggugurkan justru anak kecil? Itu dijawab oleh ulama bahwa terkadang seseorang itu diperintahkan melakukan sesuatu, tetapi sesuatu itu tergantung pada sesuatu yang lain. Misalkan sholat, ya, seseorang diperintahkan sholat, tapi sholat ini tidak bisa sah kecuali dengan melakukan hal lain, yaitu syarat-syaratnya. Jadi diperintahkan sholat, tapi ada syarat yang lain, yaitu misalkan wudhu. Jadi ada satu kewajiban yang kewajiban itu tergantung pada sesuatu yang lain. Lebih-lebih dalam hal gugurnya sesuatu, ya. Jadi kalau ada kewajiban yang harus dilakukan tetapi tergantung oleh sesuatu yang lain, itu berarti tidak menafikan masalah ini, yaitu ada satu kewajiban yang bisa digugurkan oleh orang lain. Jadi sebenarnya yang wajib adalah perempuan, tapi berhubung ada anak kecil, maka kewajiban itu bisa digugurkan, ya, bisa digugurkan oleh orang lain. Jadi dikarenakan di dalam Fathul Muin ini dibatasi oleh ma'awujudihi, maka seorang perempuan andai kata tidak menemukan laki-laki pun di tempat sholat jenazah, maka dia bisa menggugurkan kefarduan dan juga sholat itu wajib dilakukannya. Jadi perempuan wajib melakukan sholat jenazah kalau memang tidak ada laki-laki, dan sholat jenazah itu bisa gugur olehnya. Wata juzu ala janais, wallahu a'lamu bisawabi.